Bekasi. Di Bekasi banyak cewek yang cantik dan juga yang seksi. Bekasi. Bekasi Kalimalang, harapan indah sampai kita ke galaksi. Bekasi. Cibitung Bula Kapal Rawa Kalong Rawa Panjang Jati Asi. Bekasi. Cuma kota Bekasi yang disamain sama negara Australia. Bekasi. Orang Jakarta banyak ke Bekasi mencari kekasih. Di Bekasi banyak cewek mirip sama si Aura Kasih. Tinggal di Jakarta tapi gue sering manggungnya di Bekasi. Sexy. Banyak fans gue di Bekasi. So, I love Bekasi. Sekarang itu banyak anak gaul pindahnya ke Bekasi. Banyak orang kota juga beli rumahnya pindah ke Bekasi. VIP. Cowok ganteng, cewek seksi produksi di Bekasi. Bikin anak. I love Bekasi. Bekasi swag. Banyak cewek cantiknya dan juga yang seksi. Bekasi. Di Bekasi banyak cewek yang cantik dan juga yang seksi. Bekasi Kalimalang, harapan indah sampai kita ke galaksi. Bekasi. Cibitung Bula Kapal Rawa Kalong Rawa Panjang Jati Asi. Bekasi. Cuma kota Bekasi yang disamain sama negara Australia. Bekasi swag. Orang bilang Bekasi biar bekas tapi tetap seksi. Gua dulu sekolah di SMP Negeri 11 Bekasi. Bekasi dekat Marunda lurus langsung sampai ke Bekasi. Pulau Kapal Rawa Kalong Rawa Panjang Jati Asi. Biar lo dari Bekasi tapi gak boleh sampai mati aksi. Gua saranin kalau ke Bekasi jangan naik taksi. Tapi sekali lu injek Bekasi gua jamin lu pasti nagi. Cuma kota Bekasi yang disamain sama negara Australia. Bekasi. I love Bekasi. Bekasi, cewek cantik seksi. Bekasi. Di Bekasi banyak cewek yang cantik dan juga yang seksi. Bekasi Kalimalang, harapan indah sampai kita ke galaksi. Bekasi. Cibitung Bula Kapal Rawa Kalong Rawa Panjang Jati Asi. Bekasi. Cuma kota Bekasi yang disamain sama negara Australia. Bekasi. Bekasi swag.